Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada bab adabul isti'zan alal muhaddis, adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang tulabul hadis, tulabul ilm, tatkala ia hendak meminta izin kepada seorang muhaddis, seorang muallim, adalah memperhatikan keadaan sang alim atau muhaddis tersebut. Bila ia menjumpainya dalam keadaan istirahat, maka selayaknya ia menunggunya. Ataukah yang semakna dengan ini, bila mana ia menjumpai dirinya dalam keadaan sibuk, atau yang semisalnya yang tidak memungkinkan baginya untuk mengganggunya, maka selayaknya ia menunggu dan tidak meneruskan untuk meminta izin kepada dirinya. Ataukah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, au yansarifu insya'a. Atau kalau semisal dia tidak menunggu hingga memungkinkannya seorang muhaddis membuka pintunya, mendatangi dirinya, maka ia diperbolehkan untuk berpaling, meninggalkan rumah tersebut, insya'a, bila ia menghendakinya. Nah, dan kemarin telah sempat kita nukilkan satu syair, man jadda wajada. Ada satu faedah yang diingatkan kepada ana, bahwasanya syair ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Arafat hafizahullah, dijadikan hujjah oleh para pengingkar al-qadar untuk melandasi akidah mereka bahwasanya sesuatu akan bisa terwujud tanpa adanya takdir, sehingga hanya sekedar semangat maka seseorang akan bisa mewujudkannya tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Bila ini dimaksudkan tentu makna yang batil, dan selayaknya seorang mungkin tidak berhujah dengan syair tersebut. Ia lebih memilih untuk berhujah dengan syair-syair yang lainnya yang teriwayatkan dengan baik, demikian pula dengan benar. Tayyib, kita lanjutkan materi kita. Kemarin telah kita sebutkan kisah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan semangatnya beliau mencari al-ilm, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai seorang yang mumpuni di dalam pentafsiran Al-Quran, mumpuni di dalam pengetahuan wawasannya terhadap hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Hingga seorang pemuda pada masa Ibn Abbas yang beliau mengajaknya untuk bersama-sama mendatangi mereka para sahabat Rasul, guna menghafal hadis, mencari hadis, Tatkala ia enggan ketika melihat berjalannya waktu, berjalannya masa, maka ia pun melihat bahwasanya manusia membutuhkan Ibnu Abbas. Mereka pun berkumpul di sekitarnya bertanya kepada Ibnu Abbas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Walhasil pemuda ini pun mengatakan hadzal fata kana aqalu minni. Pemuda ini adalah seorang yang lebih berakal dibandingkan saya. Kita bacakan riwayat yang setelahnya, nomor yang ke-216, masih mengisahkan tentang kisah belajarnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas menyatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan sanadnya, wajadtu 'amata 'ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda hadzal hayy min al-ansar. Saya menjumpai kebanyakan ilmu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimiliki oleh pemilik kampung ini dari kalangan Ansar. Artinya di kota Madinah, tempat hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya adalah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis beliau banyak dimiliki oleh mereka para sahabat Rasul yang tinggal di kota tersebut. Karena inilah Ibnu Abbas memanfaatkan waktu tersebut untuk mendatangi mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam guna menanyakan kepada mereka hadis-hadis yang dihafalnya. In kuntu la aqilu bi babi ahadihim, hingga saya pun pernah tidur di pintu salah seorang di antara mereka. Walau syi'tu ay yu'dhana li alaihi la udhina li alaihi. Jikalau saya mau untuk dimintakan izin kepada saya agar bisa bertemu dengannya, maka pastilah ia akan memberikan izin kepada saya, kata Ibnu Abbas. Karena beliau adalah keponakan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ahli bait, termasuk dari keluarga Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga tentulah mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan kerabat Rasul sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Ibnu Abbas menyebutkan, kalau lah misal saya mau untuk ada seseorang yang memintakan izin kepada saya, maka pastilah saya akan diizinkan menemuinya. Walakin, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, abtaghi bidzalika thiba nafsihi. Saya menginginkan dengan sebab apa yang saya amalkan tersebut untuk mengenakan dirinya. Lihat, seperti inilah adab yang diwujudkan oleh Ibnu Abbas kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka adalah guru-gurunya. Ketika mereka membacakan atau menyampaikan kepada Ibnu Abbas hadis-hadis yang mereka ketahui dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam perkataan Ibnu Abbas ini diambil dalil bahwasanya seorang thullabul ilm la budda lahu adabun hasanun. Seorang thullabul ilm wajib baginya untuk kemudian beradab dengan adab yang baik, terkhusus tatkala ia berinteraksi dengan gurunya. Tatkala ia berinteraksi dengan gurunya. Hingga sebelumnya sempat kita nukilkan perkataan Ahmad Syakir, ya kan, pengarang kitab Wasayal Abalil Abna. Beliau menyebutkan, ya bunayya idza lam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi syai'a. Wahai anakku, kalaulah semisal engkau tidak menghormati gurumu melebihi engkau menghormati orang tuamu sendiri, maka lam tastafid min ulumihi syai'a, engkau tidak akan mengambil faedah dari ilmunya sedikit pun. Artinya, tatkala seorang berkeinginan untuk ia mendapatkan faedah al-ilm dari mu'alimnya, dari gurunya, maka hendaklah ia beradab kepada dirinya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mempelajari ilmu, beliau rela untuk menunggu di depan pintu rumah gurunya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya, beliau sampai tertidur di depan rumah dari sang sahabat tersebut. Tujuannya seperti yang boleh sebutkan, abdaghi bidzalika tiba nafsih. Saya mengharapkan agar supaya bisa mengenakan dirinya. Dan seperti inilah adab-adab yang kita perhatikan dilakukan oleh mereka para ulama kita kepada guru-gurunya, para ustad-ustad kita kepada syekh-syekhnya, para murid-murid kita kepada guru-gurunya, dan yang seterusnya. Naam. Bahkan karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan seorang yang muda untuk memberikan salam kepada yang tuanya. Menunjukkan ihtiram alal kabir lisaghir, bentuk pemuliaan seorang anak yang kecil kepada seorang yang lebih tua usianya dibandingkan dirinya adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam al-Islam. Kemudian pada nomor yang ke-217, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah masih menyebutkan dengan sanadnya kisah dari Ibnu Abbas. Disebutkan dari Ibnu Abi Husain, beliau mengatakan kana Ibnu Abbas in ya'ti ar-rajula min ashabil nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu an yas'alahu 'anil hadis. Dahulu Ibnu Abbas mendatangi salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menginginkan untuk bertanya kepadanya tentang hadis. Fayuqalu lahu, maka ada seorang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas innahu na'im. Pada saat ini tentu ia sedang tidur. Maka yang dilakukan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abi Husain, fayaltaji'u 'alal bab. Maka Ibnu Abbas pun berbaring di dekat pintunya. Tidak kemudian memaksa masuk, ya kan? Tidak kemudian gedor-gedor dengan suara yang keras. Nah, kalau semisal minta tanda tangan, ustadznya sibuk, ya jangan diganggu, ya kan? Gerumbulan datang. Ini anak gak nyinggung ini. Gerumbulan datang. Ketuk-ketuk. Kan 3 kali ustadz. Ini kita ada 10 orang. Satu orang satu. Ketuk-ketuk. Satu lagi ketuk-ketuk. Kan 3 kali. Nah. Sampai bangun. Tanya apa tanda tangan. Ya, sabar nanti dulu. Sedang sibuk. Atau yang semisalnya. Kalau semisal kita ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, maka bisa antum tidur di samping pintunya. Nah, tidur. Ditanya ngapain? Minta tanda tangan ini. Nah. Atau berpaling. Atau berpaling. Nanti akan disebutkan adab tatkala seseorang mengetuk pintu dan sifatnya. Itu disebutkan setelahnya oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Fayuqalu lahu, maka ada seorang yang berkata kepada Ibnu Abbas, ala nuwaqidhuhu, tidakkah engkau memerintahkan kami untuk kami membangunkannya? Fayuqal, fayaqulu, maka Ibnu Abbas menyatakan, tidak. Ya, seperti ini akhlak dan adab yang diperlihatkan oleh Ibnu Abbas kepada gurunya. Dan ternyata adab demikian pula perbuatan Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan dan kita bacakan riwayatnya diamalkan pula oleh generasi setelahnya. Hingga pada nomor yang ke-218 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan dengan sanadnya haddatsana Muhammad ibni Ahmad ibni Razzaq haddatsana Utsman ibni Ahmad haddatsana Hanbal ibni Ishaq haddatsana Abu Abdullah yani Ahmad ibni Hanbal haddatsana Abdul Razzaq. Ini seluruhnya adalah para imam, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abdul Razzaq, Al-Imam Ma'mar. Beliau meriwayatkan hingga ke gurunya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau menceritakan seperti apa beliau tatkala menimba ilmu dari gurunya Urwah rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan in kuntu la'ati baba Urwah fa ajlis thumma ansarifu fala adkhul. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, dahulu saya mendatangi rumahnya Urwah ibn Zubair, kemudian saya duduk di pintu tersebut. Thumma ansarifu fala adkhul. Kemudian saya berpaling dan saya tidak masuk. Ya mungkin dilihatnya gurunya dalam keadaan sibuk ataukah mungkin tidak menjawab panggilannya atau izinnya. Walau syi'tu an adkhula ladakhaltu i'dhaman lahu. Jikalau saya menginginkan untuk langsung masuk, maka pastilah saya akan diizinkan untuk memasukinya. Namanya demikian disebabkan karena saya memuliakan beliau rahimahullahu ta'ala. Ini diamalkan pula oleh mereka para a'immah min salaf wa nasalih. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kaifiyatul wuquf ala babil muhaddisi lil isti'zan. Bagaimanakah cara kita berdiri di pintunya seorang muhaddis, seorang alim, tatkala kita meminta izin kepadanya. Dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya dalam babul isti'zan disebutkan padanya beberapa adab. Tujuannya adalah dalam rangka satrul aurah, menutupi aurat saudaranya seorang muslim, menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang muslim sehingga tidak sembarangan memasuki rumah seseorang dalam keadaan ia tidak mengizinkannya. Demikian pula dengan dasar ini akhirnya disebutkan pula bab bagaimana caranya seseorang tatkala ia berdiri ketika hendak meminta izin di rumahnya seorang muhaddis. Ini perhatikan para aulad, bab ini sangat-sangat penting untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pemperhatian. Sehingga kalau semisal meminta tanda tangan SV ini diperhatikan, ini diperhatikan. Datangi pintu itu dari depan, bukan dari belakang. Datang pintu itu dari depan. Fa'atul buyuta min abwabiha. Jangan melambung, jangan menyamping, jangan pulang ngintip-ngintip. Nanti akan disebutkan beberapa adabnya. Idza kana babu daril muhaddits maftuhan, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bila mana pintu rumahnya seorang muhaddits dalam keadaan terbuka, dalam keadaan terbuka, sering kita menjumpai pintu terkadang terbuka, maka yang selayaknya dilakukan oleh seorang at-talib atau seorang muslim tatkala hendak meminta izin kepada pemilik rumah tersebut, beliau menyebutkan fayan baghi lit-talibi ayyaqifa qariban minhu wa yasta'zin. Selayaknya bagi seorang talib untuk berdiri di dekatnya, kemudian dia minta izin. Berdiri di dekatnya, kemudian dia minta izin. Jangan kemudian berdiri di depannya. Jangan kemudian berdiri di depannya. Nanti akan kita sebutkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan disyariatkannya izin adalah min ajlil basar, disebabkan karena pandangan mata. Cuman karena pandangan mata. Nanti akan disebutkan riwayat yang berikutnya untuk memperjelas maksud yang tadi kita sebutkan. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Jangan kemudian berdiri di samping pintu dalam keadaan kepalanya ngelengok ke dalam. Jangan. Nah, ini ustadznya kok gak keluar-keluar. Dilengokin ya. Lagi mandi apa ya, diliatin. Ke kanan, ke kiri. Jangan. Nah. Lebih bagus lagi kalau misal wajah atau badan kita kalau menjumpai rumahnya seorang yang memiliki rumah tersebut dalam keadaan terbuka, dihadapkan ke bagian depannya sehingga kita membelakanginya. Itu lebih beradab. Kita melihat ke depan, diketuk sehingga tatkala seorang langsung melihat, kita enggak kemudian melihat langsung ke orang yang ada di dalamnya. Tapi orang itu langsung melihat punggung kita. Oh, ini si fulan. Mungkin di situ ada anak perempuannya. Ngintip-ngintip. Nah, mending dia ngelihat punggung kita daripada kita ngelihat mukanya, ya kan? Mending. Nah, yang dilihat punggungnya, enggak wajahnya. Daripada kalau semisal kita menghadap, akhirnya enggak terasa nazar. Akhirnya enggak terasa nazar. Nah. Nazar sekali kan rezeki Ustaz, ya, bukan seperti itu maksudnya. Nah, sekali kalau terngiang-ngiang bahaya. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ayyaqifa qariban minhu wa ista'dzin. Ia berdiri di dekatnya kemudian meminta izin. Jangan di depannya, ini perhatikan. Kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan sanadnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-basaru fala idna." Bila penglihatan itu sudah masuk, maka enggak perlu izin lagi. Penglihatan sudah masuk, enggak perlu izin. Artinya apa? Disyariatkannya istidzan adalah min ajlil basar, disebabkan karena pandangan agar supaya tidak liar. Tidak memandang yang di dalam. Tujuannya adalah agar supaya menjaga pandangan tidak sampai akhirnya terlihat aurat ataukah sesuatu pada saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak menginginkan untuk dilihat atau terlihat auratnya. Kalau semisal pandangan liar enggak perlu izin. Nah, ini menunjukkan bukan dalam arti kata yang demikian dibolehkan, tapi Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian tidak dibenarkan. Ini mimbab at-tahdid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Salih bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ittala'a rajulun min hujrin fi hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam kitab ini, tapi kita nukilkan dari Sa'ad bin Sa'ad menceritakan bahwasanya ada salah seorang yang melengok, melongo ke kamar dari kamar-kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu enggak punya rumah. Punyanya apa? Kamar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil, meneriak-neriak, "Kingko wahai Rasul," di belakang kamar-kamarmu, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dalam keadaan Rasul di kamarnya. Sehingga Rasul hanya punya kamar, bukan rumah. Di situ ada kamarnya Aisyah, di situ ada kamarnya istri Rasulullah alaihi salatu wasallam Hafsah dan yang semisalnya. Bukan rumah seperti kita. Kalau zaman sekarang orang ta'adud istrinya cuma dikasih kamar, wah bisa heboh ini, bisa heboh. Ataukah mungkin bisa rame-rame orang banyak ta'adud, ya kan? Cuman kamar saja, enggak masalah berarti. Nah, bahkan diceritakan oleh Aisyah bin Mu'minin radhiyallahu taala anha seperti apa sempitnya kamar Rasul alaihi salatu wassalam, hingga ketika malam hari, ketika Rasul hendak salat al-lail, beliau harus meraba-raba kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa idza sajada ghamadani ghamazani wa qabattu rijlayya, kata Aisyah. Ketika di malam hari Rasul hendak sujud, maka Rasul meraba-raba kakiku. Maka saya pun menekuk kaki saya agar supaya Rasul bisa sujud. Dan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampunya. Ini menunjukkan sempitnya kamarnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Kita kembali kepada riwayat tersebut. Ketika ada salah seorang melengok, melongok ke kamar dari kamar-kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi, dalam keadaan Rasul waktu itu memegang madriyun. Madri itu artinya apa namanya? Sisir. Sisir. Yahuqu bihi ra'sah, yang Rasul alaihi salatu wasallam menggunakannya untuk kepalanya. Faqala, maka Rasul menyatakan, "Lau a'lamu annaka tanzuru lata'antu bihi 'ainaka." Kalau semisal saya mengetahui kamu itu melihat, maka saya akan menggunakan dengan sisirku ini untuk menyolok matamu. Innama ju'ila al-isti'dzan min ajli al-basar. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dijadikannya, disyariatkannya istidzan adalah guna untuk menahan al-basar, penglihatan, agar supaya tidak melihat aurat-aurat saudaranya. Pada nomor yang ke-220, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abdullah bin Busr. Beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atha baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'a wajhihi. Ini disebutkan dalam riwayat tersebut. Bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu rumah dari satu kaum, kemudian menjumpai pintu dari rumah tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke pintu tersebut dengan wajahnya. Tidak menghadap ke pintu tersebut dengan wajahnya. Pas dibuka langsung kelihatan semuanya. Tidak demikian yang dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin min ruknihi al-aiman awil aisar. Namun yang dilakukan oleh Rasul adalah beliau berada di bagian sisi apa namanya pintunya, sisi tulangan pintunya, apakah di bagian kanan atau di bagian kirinya. Wa yaqulu, maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wadhalika anna dur lam yakun alaiha yawma idzin sutur. Yang demikian disebabkan karena rumah-rumah pada waktu tersebut tidak ada penutupnya. Tidak ada penutupnya. Sehingga langsung terlihat apa namanya bagian dalamnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa in kana al-babu mardudan, bila mana pintu tersebut dalam keadaan tertutup, terkunci, falahu ayyaqifa haitsu syaa'a minhu wa yasta'dzan, maka boleh baginya untuk berdiri di manapun dia berada, kemudian dia baru meminta izin. Bisa di depan pintu, bisa di samping kanan, di samping kiri. Naam, ini dibolehkan. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah jawazu tarqil babi wa sifatuhu, bolehnya seseorang untuk mengetuk pintu dari pemilik rumah tersebut dan seperti apa sifat mengetuknya. Ini bab penting. Tadi disebutkan cara berdirinya. Demikian pula disebutkan sekarang bolehnya seseorang untuk mengetuk pintunya, tidak hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, boleh ditambahi dengan ketukan pintu. Tapi seperti apa sifatnya? Ini disebutkan dan diulas oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Pada nomor yang ke-221 beliau meriwayatkan dengan sanadnya hingga ke seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ha'itin bil Madinah ala quffil bi'ri mudalli rijlaihi fil bi'ri. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di dalam salah satu dinding dari satu tempat yang ada di kota Madinah. Ketika itu beliau berada di salah satu tepi dari bagian bangunan satu sumur yang dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika itu menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur tersebut. Fadaqal baba Abu Bakrin, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengetuk pintu bangunan tersebut. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan izin lahu wa basyirhu bil jannah, izinkan kepadanya dan berikanlah kabar gembira dia dengan al jannah. Yang menjadi syahid adalah Abu Bakar mengetuk pintu bangunan tersebut, menunjukkan bolehnya seorang tatkala ia beristizan untuk kemudian mengetuk pintu dari rumah pemiliknya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Nafi bin Abdul Haris, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Nafi, ya Nafi amsik alayya albab, wa Nafi jagalah untuk saya pintu ini. Kemudian akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk dan duduk di tepi dari sumur tersebut, kemudian menjulurkan dua kakinya ke dalam sumurnya, kemudian ditutuplah pintunya. Faqultu, maka saya berkata, man hadza, siapa ini? Qala, maka dia, orang tersebut menjawab, Abu Bakrin, hadza Abu Bakrin. Qultu ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin. Qal idzan lahu wa bashiru bil jannah wa saqa baqiyatul hadis. Ini masih mengisahkan dengan kisah yang sama, cuman disebutkan ada tambahan seorang yang bernama Nafi' yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadikannya untuk kemudian menahan dan menjaga pintunya. Pada nomor yang ke-223 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik menceritakan kanat abwabun nabi sallallahu alaihi wasallam tuqra'u bil adhafir, bahwasanya pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang meminta izin mereka mengetuknya dengan kuku-kukunya. Hadis ini disebutkan dalam pentahki kitab ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Anas bin Malik, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Dan terdapat riwayat dari Mughirah ibn Syu'bah dengan lafaz kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil adhafir, bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu beliau alaihi salatu wasallam dengan kuku-kuku mereka. Kemudian disebutkan di bawahnya dari Anas bin Malik, kana babu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqra'u bil adhafir, dengan makna yang sama. Disebutkan faedah di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tatkala beliau menyebutkan riwayat ini beliau menyebutkan faedahnya, hadza mahmulun minhum 'ala al-mubalaghati fil adabi wa huwa hasanun. Ini seluruh riwayatnya dibawakan kepada makna bersungguh-sungguhnya mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam untuk mereka beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhusus tatkala meminta izin. Wa huwa hasanun, dan ini adalah sesuatu yang baik, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Namun disebutkan di sini liman qaruba mahalluhu min babihi, bagi seseorang yang memiliki rumah dalam keadaan tempat kamarnya atau tempat tinggal orang tersebut berdekatan dengan pintunya. Semisal ketuk pintu langsung kamarnya, ya kan? Dekat berarti antara orang itu dengan kamarnya, maka cukup dengan apa namanya? Ketukan yang pelan. Amma man ba'uda 'anil bab bi haitsu la yablughuhu shautul qur'i bidh-dhufri fayustahabu ay yuqra'a fawqa dhalika bihasabihi. Intaha kalamuhu rahimahullah. Adapun seseorang yang tempatnya atau posisinya jauh dari pintu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di mana ketika seseorang mengetuknya dengan kukunya menyebabkan akhirnya suara ketukan tersebut tidak sampai ke telinganya, maka disukai bila ia mengetuknya di atas dari ketukan tersebut sesuai dengan hajatnya, bisa dengan tulangnya. Nah, tidak perlu dengan ketukan. Kalau semisal ternyata rumah posisi orangnya terlalu jauh, tidak perlu dengan ketukan. Dipanggil sama ustaznya, suruh datang ke rumah, kemudian ditunggu-tunggu, ternyata tidak datang-datang. Ketika ketemu ternyata dia menjawab, saya sudah datang tadi ustaz, bahkan ketuknya sudah 5 kali, tapi dengan kuku, tuk-tuk-tuk-tuk, gak kelihatan. Padahal ustaznya posisinya jauh dari pintunya. Nah, sehingga dibolehkan seseorang untuk ia mengetuk di atas dari suara kukunya, bisa dengan tulangnya atau yang semisalnya, sesuai dengan keperluannya dan sekedarnya. Jangan pakai batu dipukul keras-keras. Nah, biar dengar. Ini yang dengar bukan pemilik rumahnya, sepondok tetangganya dengar semua. Nah, terus kalau misal rumahnya orang tersebut ada apa namanya? Pagarnya, ada pagarnya. Berarti ya sesuai dengan hajatnya. Bisa dengan suara yang keras, bisa dia pukul agak keras pagarnya tersebut agar supaya dengar yang punya rumah. Ini dibolehkan. Nah, tapi biasanya orang yang punya pagar ada alarmnya, ada belnya. Antum cari belnya, tinggal antum pencet bel tersebut. Ini diantara dari beberapa adab al-istidzan. Ini ada apa, mungkin bisa dibilang sebagai masukan koreksi. Apakah sah wudunya seorang jika dia berwudu dengan memakai sendal namun punya orang lain sendalnya tanpa izin? Ya, kita katakan sah wudunya, ya kan? Karena pakai sendal orang lain bukan termasuk dari sesuatu yang berhubungan dengan wudu. Namun dari satu sisi pelakunya dinyatakan sebagai seorang yang azim, yang berdosa. Apalagi kalau semisal pemilik sendal tersebut mencari-cari sendalnya. Ini perhatikan, biasa taruh sendal di pojok kanan, ternyata orang minjem sendalnya, keluar muter-muter, ditaruhnya di pojok samping kirinya. Dicari dia, nyari sana nyari sini sampai apa namanya muncul emosinya. Ini suatu yang selayaknya diperhatikan. Mending nyeker daripada pakai sendal orang lain. Nah, mending nyeker daripada pakai sendal orang lain. Lah ustaz, sendal saya kemarin baru beli hilang. Ya enggak masalah. Lana amaluna wa lakum a'malukum. Lana abtaghil jahilin. Amalan kita, amalan kalian. Beli lagi. Jangan kemudian main balas-balasan. Mentang-mentang sendalnya hilang, cari sendal yang mirip, diambil lah, jangan. Nah, mengambil barang orang lain tanpa izin itu namanya apa? Ghosob. Ya, ghosob. Namanya ghosob. Ini mengambil barang orang lain tanpa izin, tapi tujuannya nantinya ia akan mengembalikan sendalnya. Ini namanya khusub. Kalau mengambil barang orang lain tanpa izin, tujuannya untuk tidak dikembalikan, untuk ia manfaatkan, apa namanya? Pinter sekali antum ini. Tinggal prakteknya masing-masingnya. Tinggal prakteknya. Kasihan sebagian orang tua ngeluh sendalnya seanaknya berapa kali hilang. Ngeluh, hilang kemarin baru belikan sendal, hilang lagi. Kalau ngambil sekali dua sih enggak masalah, tapi seringnya satu saja. Nah, satu saja. Sendal satu percuma ya kan? Enggak ada pasangannya. Nah. Kelihatannya khosob ini kasus yang sudah menjadi tradisi. Nah, ana harapkan untuk perlahan dan semaksimal mungkin dibenahi dan diperbaiki. Boleh seseorang ngambil sendal orang lain kalau misal ada tulisannya silahkan diambil, tidak masalah. Sendal jepit ditulisin, dikletekin pakai apa namanya keter, ditulisi silahkan yang mau ambil, tidak masalah. Yang pakai silahkan, tidak masalah. Menunjukkan pelakunya sudah mengizinkan. Ini dibolehkan. Atau izin secara lisan, tidak masalah. Kalau misalnya saya punya sendal, antum cari sendal saya saja, pakai sana untuk wudu. Biar saya dapat pahala, tidak masalah. Menunjukkan sudah diizinkan. Nah, ana yakin di tempat kita ini tidak memakai kaedah al-adatul muhakkamah, ya kan? Adat ini bisa dijadikan sebagai standar hukum. Namanya adat kebiasaannya Ustaz, biasanya santri-santri itu legowan. Oh, sama-sama ikhwan kok, ya kan? Ya, ikhwan. Masa pinjam sendal saja untuk wudu marah, biasanya legowan. Ini adat kebiasaannya ikhwan salafi seperti ini. Akhirnya dijadikan sebagai hukum mentang-mentang baru belajar ilmu usul fikih. Boleh ngambil sendalnya tanpa izin. Boleh. Boleh pinjam Qur'annya selama berhari-hari sampai akhirnya yang punya kelabakan, boleh. Wong adat muhakama kok enggak mungkin ah. Pinjam Qur'an masa enggak boleh? Idep-idep cari pahala kan gitu. Nah. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Seringnya banyak komplain ya, banyak orang mengadu, ya Ustaz sendal saya berapa hari hilang. Ya Ustaz, saya dahulu naruh sendalnya di samping kanan, tiba-tiba berapa hari setelahnya baru terlihat di sebelah kiri sana. Syukur-syukur terlihat, ada pula yang enggak terlihat. Ada pula yang enggak terlihat. Nah. Sehingga mending nyeker men daripada pakai sendal tapi punya orang lain. Mending nyeker. Enggak masalah. Nah. Kotor Ustadz, enggak apa-apa, mending kotor, yang penting nanti bisa dibersihkan, kan ada apa namanya itu kain di situ, tinggal dibersihkan daripada kotor jiwanya berdosa. Mending kotor kakinya daripada kotor jiwanya akhirnya berdosa kan gitu. Mendzalimi orang lain. Kasus yang seperti ini tidak hanya menimpa banin, namun banat juga sering. Demikian, sendal baru dibelikan hilang. Sendal yang punyanya anak-anak kecil seusia TA kelas 1 tiba-tiba jadi melar. Jadi melar. Yang pakai ini ami-aminya ini, masyaallah. Iya kan? Nah, siapa yang punya sendal kecil tiba-tiba jadi melar? Banyak kasus seperti ini. Jadi dijadikan sebagai perhatian, bukan dijadikan sebagai candaan, tapi jadikan sebagai perhatian. Ini serius, serius. Nah, apa hukum pobi dengan serangga, kecoa, belalang dan lain-lain? Ini nama salah, termasuk khauf tabi'i. Nah, orang jijik, nama salah. Tayyib, ini mungkin yang bisa sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.